لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita dalam bab yang empat, bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab menyeru kepada syahadah alla ilaha illallah. Telah kita sebutkan ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini, yaitu surah Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan, wahai Muhammad, inilah jalanku, menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Inilah jalanku. Dan juga orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan saya bukanlah termasuk di antara orang-orang musyrik. Kita lanjutkan. Qala fi syarahil manazil. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala dalam syarah manazil, yakni yang dimaksud kitab Madarijus Salikin. Yuridu أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan engkau sampai kepada derajat ilmu yang paling tinggi dengan menyampaikan dalil-dalil. Yuridu an tasila bistillalika ila a'la darajatil ilmi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan supaya engkau wahai Muhammad sampai dengan menyampaikan dalil-dalil kepada derajat-derajat ilmu yang paling tinggi. Wahyal basirah, yaitu basirah. Basirah ini merupakan derajat ilmu yang paling tinggi. Ya. Nah, bukti yang nyata seakan-akan terlihat. Ini basirah. Allati yakunu nisbatul ma'lum fiha ilal qalbi kanisbatil mar'i ilal basar. Yang mana basirah ini, ya, perbandingannya menyandarkan al-ma'lum fiha, yang diketahui padanya, ilal qalbi, kepada hati, seperti menyandarkan al-mar'i, benda yang dilihat, kepada mata penglihatan. Ya, basirah. Ini makna al-basirah. Jadi menyandarkan sesuatu yang diketahui ke dalam hati ini, ya, seperti menyandarkan benda yang dilihat oleh mata. Nah, Tatkala kita melihat misalkan gelas ini dengan jelas sekali. Ya. Begitu juga ilmu yang sampai kepada hati. Nah, seperti benda yang dilihat dengan mata. Ini namanya basirah. Nah, ya. Jadi ilmu yang benar-benar dia mengetahuinya. Sehingga basirah ini merupakan tingkatan ilmu yang paling tinggi. Nah, sehingga dia mengetahui ilmu tersebut atau ilmu tersebut masuk ke dalam hatinya seperti halnya benda yang dilihat oleh mata. Sangat jelas sekali. Wa hadhihi hiyal hisisah allati ihtassa biha as-sahabah an sa'il ummah. Dan ini merupakan kekhususan yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan dengannya para sahabat dari semua umat-umat. Nah, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ahl basair. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Wahia a'la darajatil ulama. Dan ini merupakan derajat ulama yang paling tinggi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka adalah para ulama. Nah, dan juga derajat yang paling tinggi di antara para ulama. Ya. Dikatakan mereka benar-benar menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Qala ta'ala, Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala basirah, di atas ilmu. Ilmu yang jelas. Saya dan juga orang yang mengikutiku. Ay ana wa atba'i ala basirah. Maknanya, saya dan pengikut-pengikutku ala basirah, di atas ilmu yang jelas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyeru manusia ke jalan Allah tapi tidak di atas ilmu, ya, tidak mengikuti jalannya Nabi SAW. Begitu juga orang yang sama sekali tidak menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti jalannya Nabi SAW. Nah, kenapa dikatakan jalannya Nabi SAW yang pertama menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ala basirah, di atas ilmu. Wa qila man ittaba'ani atfun al-marfu' fi ad'u ay ana ad'u ila Allah ala basirah wa man ittaba'ani kadhalik yad'u ila Allah ta'ala ala basirah. Dikatakan juga kalimat wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku, ini atop kepada yang marfu' pada kalimat ad'u. Di mana pada kalimat ad'u ini yang marfu'nya ini adalah ana. Nah. Ya. Saya. Sehingga maknanya ana ad'u ila Allah ala basirah. Saya menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala atas ilmu. Dan orang yang mengikutiku, orang yang mengikutiku demikian juga. Menyeru manusia ke jalan Allah di atas ilmu. Nah. Sekali ini menunjukkan bahwasannya orang yang tidak menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia bukanlah pengikut Nabi SAW yang sebenar-benarnya. Begitu juga orang yang menyeru manusia ke jalan Allah tapi tidak di atas ilmu, ini pun bukan pengikut Nabi SAW yang sebenar-benarnya. Nah, وَمَنْ اتَّبَأَنِ كَذَلِكْ يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَلَى بَسِرَهُ الْقَوْلَيْنِ. Ya, ini berdasarkan dua pendapat di antara para ulama tentang ayat yang kita bacakan tadi. قُلْ هَذِي سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ أَلَى بَسِرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. فَالْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَتْبَاعَهُ هُمْ أَهْلُ الْبَصَائِرِ. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya para pengikut Nabi SAW, mereka adalah ahlul basair. Orang-orang yang memiliki basirah. Orang-orang yang memiliki ilmu. Adda'una ilallahi ta'ala. Mereka menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man laysa minhum falaysa min atba'ihi al-haqiqah wal-muwafaqah. Barang siapa yang bukan di antara mereka, bukan orang-orang yang memiliki basirah, bukan orang-orang yang memiliki ilmu, maka mereka bukanlah pengikut Nabi SAW yang sebenar-benarnya, dan bukanlah pengikut Nabi SAW yang diberikan taufik. Wa in kana min atba'ihi al-intisab wa da'wah. Walaupun sebenarnya mereka pun termasuk di antara pengikut Nabi SAW al-intisab wa da'wah, menurut klaim dan pengakuan mereka. Jadi Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan dalam ucapannya ini, bahwasannya, para pengikut Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang memiliki basirah, yang memiliki ilmu. Ini pengikut Nabi yang sebenar-benarnya. Al-haqiqah wal-muafaqah. Pengikut Nabi yang sebenar-benarnya, yang diberikan taufik, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ini hasungan supaya kita mempelajari ilmu agama. Bagaimana mungkin kita bisa mendakwahkan ilmu agama sementara kita tidak memiliki ilmu? Sehingga pentingnya kita mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, tentang halal, tentang haram, tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, tentang bid'ah, dan semisalnya. Sehingga Imam Ibn Qayyim mengatakan, وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَائِهِ الْحَقِيقَةِ وَالْمُوَافَقَةِ. Barang siapa yang tidak termasuk di antara mereka, orang yang tidak memiliki ilmu, maka dia bukanlah pengikut Nabi SAW yang sebenar-benarnya dan diberikan taufik. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَتْبَائِهِ الْإِنْتِسَابُ وَالدَّعْوَةِ. Walaupun secara klaim dan pengakuan mereka ini pengikut Nabi SAW. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Fihi masail. Dalam ayat yang dibacakan tadi, di dalamnya ada beberapa masail, masalah-masalah atau faidah-faidah. Yang pertama, at-tanbih al-ikhlas. Perhatian terhadap keikhlasan. Li'anna katsiran minan nas law da'a ila al-haqqi wahuwa yadu'u ila nafsihi. Sesungguhnya kebanyakan manusia apabila menyeru kepada kebenaran, maka dia menyeru kepada dirinya sendiri. Ini hasungan supaya kita ikhlas dalam dakwah ila Allah. Beliau menyebutkan bahwasanya kebanyakan manusia, walaupun dia menyeru kepada kebenaran, tapi menyeru kepada dirinya sendiri. Nah, ya kadang-kadang seorang berdakwah, nah, atau dia berkhutbah dan semisalnya. Akan tapi tujuannya supaya menampakkan keadaan dirinya di hadapan manusia, atau supaya dia memiliki kedudukan dan mendapatkan pujian serta sanjungan dari manusia, atau tujuannya supaya banyak orang-orang yang mengikutinya. Nah, maka orang yang tujuannya seperti ini tidak dinyatakan dia menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tujuannya seperti tadi, tujuannya berdakwah, nah, supaya banyak pengikut. Tujuannya berdakwah supaya mendapatkan pujian dan sanjungan. Tujuannya berdakwah untuk membela dirinya sendiri. Nah, yang semacam ini tidak dinyatakan dia menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Akan tapi dia menyeru terhadap dirinya sendiri. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan, "Wal insan alladhi yatruku ad-da'wah fa innahu taraka wajiban 'aziman." Seseorang yang meninggalkan dakwah, sesungguhnya dia telah meninggalkan kewajiban yang besar. Ya. Seorang yang meninggalkan dakwah, maka dia meninggalkan kewajiban yang besar. Dikarenakan dakwah ini merupakan suatu kewajiban. Ya. Nah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ucapan yang paling baik adalah dakwah ila Allah. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan melakukan amalan soleh. Ya. Sekali lagi, manusia yang meninggalkan dakwah, maka dia telah meninggalkan kewajiban yang besar. Wal insan alladhi lam yukhlis bidda'wah yaqa'u fi mahdhurin 'azimin. Dan seseorang yang tidak ikhlas dalam dakwahnya, dia terjatuh kepada keharaman yang besar. Perhatikan, meninggalkan dakwah, meninggalkan kewajiban yang besar. Tapi ketika seorang berdakwah, kemudian tidak ikhlas dalam dakwahnya, ini pun terjatuh kepada keharaman yang besar. Nah, balla budda minad da'wah wa an takuna khalisan khalisatan liwajhillahi azza wa jalla. Sehingga mesti ya, dia berdakwah dan mesti dia ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mesti ada kedua-duanya. Ini disebut dengan ad-da'wah ila Allah. Ya. Dia berdakwah dan juga dia ikhlaskan. Nah, dakwahnya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai dia mampu untuk berdakwah, dia tinggalkan dakwah. Nah, atau jangan sampai dia berdakwah tapi dia mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Atau dakwahnya hanya pencitraan saja. Banyak orang yang melakukan amalan-amalan ya hanya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah, sebagai pencitraan dan semisalnya. Nah, dan di antara bentuk dakwah ila Allah ya, sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa yakunul qasdu minha iqamatu syar'illah. Ya, tujuan dari dakwah ila Allah adalah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal qasdu minha hidayatun nas wa naf'un nas. Dan juga tujuannya di antaranya adalah memberikan hidayah kepada manusia. Ya, menunjukkan kepada jalan kebenaran, wa naf'un nas, dan juga memberikan manfaat kepada manusia. Madahuka au dammuka? Apakah manusia memujimu ataukah manusia mencelamu? Tidak peduli. Ya. Kenapa dikatakan yang diharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas niatkan dalam dakwah ini dalam rangka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga niatkan dalam rangka memberikan bimbingan kepada manusia, ya, memberikan manfaat kepada manusia. Apakah manusia memuji ataukah manusia mencela, kita enggak peduli. Ya, yang jelas menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan dalam rangka menempuh jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad'u ila Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita pun menyuruh manusia ke jalan Allah. Ya, bukan menyuruh manusia terhadap dirinya supaya manusia mengeluk-elukkannya, supaya manusia memberikan kedudukan kepadanya, supaya manusia menyanjung dan memujinya. Bukan seperti itu dakwah ilallah. Ya. Tapi hendaklah kita niatkan ikhlas dalam diri kita ketika dakwah ilallah. Nah, dan telah kita jelaskan dakwah ilallah itu tidak terbatas hanya di podium-podium saja, di mimbar-mimbar saja, di majelis-majelis ilmu saja. Ya, akan tetapi ketika kita mengajak keluarga kita, mengajak ya tetangga kita, mengajak masyarakat kita kepada tauhid, nah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun dakwah ila Allah. Ya. Bahkan tatkala kita membantu, nah, berta'awun dalam dakwah ila Allah, ini pun masuk ke dalam dakwah ila Allah. Ya. Memfasilitasi misalkan para tulab supaya mereka bisa belajar yang nantinya mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, ini pun termasuk dakwah ila Allah. Nah, Syaikh Al-Fauzan mengatakan, فبعد الناس إذا لم يمدح ويشجع ترك الدعوة. Sebagian manusia apabila tidak dipuji, dia meninggalkan dakwah. Sebagian manusia dikatakan tujuannya mendapatkan pujian manusia. Ketika tidak ada pujian, dia tinggalkan dakwah. Nah, وهذا دليل على أنه لا يدعو إلى الله. Ini merupakan dalil bahwasanya dia tidak menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yad'u ila nafsihi, akan tapi dia menyuruh manusia terhadap dirinya. Ya. Ini sebagian manusia demikian keadaannya. Nah. Ketika tidak mendapatkan pujian, dia tinggalkan dakwah. Ya. Ketika tidak ada yang mendukungnya, memujinya, menyanjungnya, dia tinggalkan dakwah. Ya. Kenapa dikatakan tadi? Tujuannya untuk mendapatkan pujian. Nah, dan yang semacam ini tidak dinyatakan menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hendaklah seorang muslim, nah, ketika berdakwah tujuannya adalah ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada manusia. Nah, membersihkan dari kesyirikan, kebid'ahan dan juga penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Dan tujuannya menunaikan suatu kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Nah, sehingga Syekh mengatakan al-kasratu haula syahsi la tadullu ala fadlihi. Banyaknya orang yang ada di sekitar seseorang itu tidak menunjukkan keutamaannya. Nah, wal kasroh haula syahila tadulu ala fadlihi. Ya. Banyak orang yang berkerumun di sekitarnya tidak menunjukkan kepada keutamaannya. Ya. Jangan sampai kita menjadikan barometer kalau banyak orang yang ada di sekitarnya berarti dia adalah orang yang utama. Ya. Kalau majelisnya misalkan banyak penuh berarti dia orang yang utama. Nah, bukan itu patokannya. Ba'dul anbiya lam yattabi'hu illa al-qalil. Sebagian para nabi tidak ada yang mengikutinya kecuali sedikit sekali. Tak disampaikan hadis di mana diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa umat dan para nabi. Fa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat wa nabiyya wa ma'ahu rajul aw rajulan. Ya, aku melihat nabi bersamanya hanya 9 orang saja atau 10 orang. Aku melihat nabi bersamanya hanya 1 atau 2 orang. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat nabi tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Nah, hal hada yadulu ala adami fadli hadan nabi. Apakah ini menunjukkan kepada tidak utamanya nabi ini? Apakah nabi ini tidak memiliki keutamaan sehingga pengikutnya hanya 1-2 orang atau 9 orang? Maka jawabannya lah sama sekali tidak demikian. Nabi yang mengikutinya hanya 9 orang tidak mengurangi keutamaan nabi tersebut. Nah, fal insan la yanzur ila kasratil hadirin. Seorang tidak melihat kepada banyaknya orang yang hadir. Nah, yang hadirnya banyak ataupun sedikit, jangan mempengaruhi keikhlasan kita dalam berdakwah. Nah, sampai Rasul mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri na'am. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seorang disebabkan engkau lebih baik daripada unta merah. Nah, Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika manusia berkumpul di pintu rumahnya. Nah, manusia berkumpul di pintu rumahnya. Kemudian beliau hendak keluar melaksanakan sholat. Nah, ketika beliau keluar, manusia berjalan di belakangnya. Nah, mengikuti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud melirik kepada orang-orang yang banyak yang mengikuti di belakangnya. Nah, beliau mengatakan, irji'u fa innahu fitnatun lil matbu' wa dillatun litabi'. Bermaksudkan, kembalilah kalian. Sesungguhnya ini merupakan fitnah bagi yang diikuti dan suatu kehinaan, kerendahan bagi yang mengikuti. Nah, beliau tidak senang. Khawatir tadi mempengaruhi keikhlasannya. Sementara pulanglah kalian. Sesungguhnya ini merupakan fitnah bagi yang diikuti. Nah, dan juga dillatun littabi, suatu kerendahan bagi orang yang mengikuti. Ini saking menjaga keikhlasannya. Nah, sekali lagi, di antara faedah dari ayat yang dibacakan tadi, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, at-tanbih al-ikhlas. Nah, sebagai perhatian terhadap keikhlasan. Kenapa dikatakan kebanyakan manusia seandainya menyeru kepada kebenaran, tapi dia menyeru kepada dirinya sendiri. Walaupun yang disampaikannya benar. Yang disampaikannya Al-Quran, yang disampaikannya adalah sunnah Nabi SAW. Tapi dia menyeru manusia untuk memujinya. mengajak manusia untuk memuliakannya, untuk memberikan kedudukan kepadanya. Nah, tujuannya untuk mengharapkan harta dunia. Maka yang semacam ini tidak dinyatakan menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga di sisi lain kita hendaklah berdakwah, dan di sisi lain kita ikhlaskan dakwah kita. Sampai disebutkan tadi, nah, meninggalkan dakwah berarti dia meninggalkan kewajiban yang besar. Dan orang yang berdakwah tapi tidak ikhlas, menyeru manusia kepada dirinya, dia pun terjatuh kepada keharaman yang besar. Nah, sejalan keselamatan tadi, dia mesti berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah, dan juga tujuannya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hendaknya kita terus memperbaiki niatan kita. Nah, lebih khusus lagi ketika dakwah ila Allah. Ketika kita menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita terus memperbaiki niatan kita. Dikatakan syaitan terus. Nah, terus mengganggu dan membisikkan kepada kita, apakah untuk meninggalkan dakwah ataukah supaya tidak ikhlas dalam berdakwah. Nah, syaitan terusikan demikian. Apakah untuk meninggalkan dakwah? Nah, atau tadi tidak ikhlas dalam berdakwah. Ketika dakwah mengikutnya sedikit, syaitan membisikkan supaya tinggalkan dakwah. Sehingga dia meninggalkan kewajiban yang besar. Nah, atau ketika dia berdakwah, kemudian banyak pengikutnya, dibisikkan oleh syaitan, nah, supaya muncul rasa bangga diri. Supaya tujuan dakwahnya, nah, menginginkan keutamaan dan tempat kedudukan di tengah-tengah manusia. Nah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat yang jelek tersebut. Wa minha, di antara faedah yang lainnya, anal basirata minal faraid. Sesungguhnya basirah, ilmu hujah yang jelas, minal faraid, di antara kewajiban. Jadi sekali lagi basirah ini maknanya ilmu. Bahkan a'la darajatil ilmi. Tingkatan ilmu yang paling tinggi. Nah, maka di sini disyaratkan fida'iyah, bagi para da'i, hendaklah dia memiliki ilmu. Nah, ala ilmin bima yad'u ilaih. Dia memiliki ilmu terhadap apa yang dia seru. Jadi basirah, ilmu dalam berdakwah ini, pertama dia ilmu terhadap apa yang dia seru. Nah, dan juga hendaklah dia memiliki ilmu tentang siapa yang dia seru. Dan juga ilmu tentang kaifiyah, bagaimana dia menyeru. Nah, menyeru kepada orang-orang awam tentu berbeda dengan orang-orang yang terpelajar. Anzilun nas manazilahum, tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Nah, jika tidak hanya mengetahui ilmu tentang hal dan haram saja, tapi hendaklah dia pun mengetahui ilmu bagaimana kaifiyah tata cara berdakwah. Nah, berdakwah kepada anak kecil berbeda dengan berdakwah kepada orang yang dewasa. Dalam bahasa, dalam penyampaian dan lain sebagainya. Nah, sehingga sekali lagi disyaratkan bagi para da'i yakunu ala basirah, ini memiliki ilmu. Amal jahil fala yasli da'wah. Adapun orang yang bodoh tidak pantas untuk berdakwah. Lalu bagaimana? Orang yang bodoh maka hendaknya dia membekali dirinya dengan ilmu sebelum dia memulai berdakwah. Nah, sehingga kita jelaskan ilmu amal dakwah. Ya, ini perkara yang sangat penting. Nah, adapun kalau yang bodoh tidak tahu tentang ilmu, dia berdakwah, ya, ini bisa memberikan syubhat, ya, kepada yang lainnya. Nah, bahkan bisa terjatuh kepada dhal wa mudhil, dia sesat dan juga bisa menyesatkan yang lainnya. Ya. Tapi ini di antara faedah-faedah ayat yang kita bacakan tadi. Yaqul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ya. Ayat ini baiknya dihafal. Nah. Baiknya dihafal, ini berkenaan dengan wajibnya dakwah. Bahwasanya dakwah ila Allah ini merupakan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jalannya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dijelaskan tadi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, orang yang tidak mau berdakwah ila Allah berarti tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang tidak mau dakwah ila Allah, orang yang tidak mau ta'awun dalam dakwah ila Allah, ya, tidak mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga orang yang tidak ikhlas dalam berdakwah, dia juga tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ad'u ila Allah ala basirah. Menyeru manusia ke jalan Allah. Ya, dengan ikhlas. Mengharapkan ridha Allah ala basirah, di atas ilmu. Nah. Ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.